ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمكم الله نزلنا في السمة الثالثة من سمات السلفيين ألا وهي أن السلفيين ينتهجون منهج الوسطية masih dalam poin yang ketiga dari ciri salafiyin jadi ciri salafiyah bahwasanya mereka as-salafiyin orang-orang yang meniti di atas jejak salafun as-salih di atas jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya tabi'in tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan mereka menempuh jalan tengah dalam urusan agama mereka la ghuluwa fihi wa la tafriḍa tidak ada sikap mereka melampaui batasan demikian pula meremehkan walakin baina dzalika qawam tetapi mereka di antara hal itu Qala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala wal farq baina al-iqtisad wa taqsir anna al-iqtisad huwa tawassut baina tarfay al-ifrat wa tafrit Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala wal farqu perbedaan bainal iktisadi wat taqsiri antara iktisad dengan taqsir apa bedanya wa minhum muqtasidun di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hamba yang muqtasid dan di antara mereka ada yang muqtasir kata beliau rahimahullah taala anna al-iktisad bahwasanya iktisad huwa tawassut baina tarfayil ifrat wa tafrit iktisad adalah jalan tengah pertengahan di antara dua sisi di antara dua ujung tombak yang satu ifrat yang satu tafrit yang satu melampaui batas dan yang satu kurang maka berada di tengah-tengahnya yaitu al-iqtisad pertengahan. Sebagaimana yang sering kita dengar dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Al-ijtihad fil bid'ati atau al-iqtisad fi sunnati khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Kata Allah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, iqtisad, pertengahan dalam menjalankan sunnah, ya, tidak melampaui batasan, tidak kurang, dia berikan sesuai dengan porsinya, khairun, itu lebih baik minal ijtihadi fil bid'ah, dibandingkan dengan bersungguh-sungguh di atas kebid'ahan. Itu makna al-iqtisad, di antara dua sisi, di antara dua kelompok, yang satu melampaui batasan ifrat, persamaan katanya ghulu ifrat, dan yang satu tafriq kurang. Walahu tarfani huma diddani lahu, sehingga iqtisad tarfan huma diddani lahu, memiliki dua sisi, dua lawan, yang keduanya sebagai lawannya. Memiliki dua musuh, yang keduanya ini sebagai lawannya, yaitu taksir wa mujawazah. Taksir, persamaan katanya, tafriq, apa berarti? Meremehkan, mengurang-urangi, berbuat yang kurang. Takwil. Takwil nanti. Ya. Itu tafsir. Kurang dalam berbuat, dalam beramal. Tidak pas. Dan juga wa mujawazah, melampaui batasan. Ini lawan dari iqtisad. Apa persamaan katanya mujawazah? Ghulu atau berlebihan. Kata lainnya ifrat. Ya. Diingat ini. Tafsir, persamaan katanya tafriq. Jadi kalau mujawazah, ifrat atau ghulu, maka kedua ini, tafriq dengan namanya yang lain, wa mujawazah dengan namanya yang lain, adalah sebagai dua lawan iqtisad. Dua, yang kedua-duanya sebagai lawan dari al-iqtisad. فَالْمُقْتَسِدُ قَدْ أَخَذَ بِالْوَسَطِ وَعَدِلَ أَنِ طَرْفَيْنِ. Sehingga orang yang muqtasid, dia mengambil jalan tengah, bersikap pertengahan. قَدْ أَخَذَ بِالْوَسَطِ, maka sungguh dia telah mengambil jalan tengah. Itu muqtasid. Orang yang muqtasid berarti orang yang telah mengambil jalan tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ke kanan terjatuh ke dalam taksir, ke kiri terjatuh dalam mujawazah. Tapi dia tetap konsekuen, istiqamah, komitmen, ya, berada di jalan tengah. Jalan pertengahan. Kenapa? Kalau jalan ke kiri, kalau ditolak cepat mujawazah, ya. Atau apa, jalan yang terlalu cepat, tidak santai, bukan untuk pertengahan. Maka jalan kedua ini, jalan tengah, sebagai jalan pertengahan, karena ke kiri akan lepas kontrol, tadi bisa lewat ke bahu jalan. Sehingga tetap istiqamah di jalan tengah. Wa'adila ani tarfaini, dan seorang muqtasid yang dia telah mengambil jalan pertengahan, dia pun adila ani tarfain, dia pun beralih dari dua tepi atau dari dua sisi, yaitu sisi taksir dan mujawazah. Ya, maka dia berupaya untuk berkelip, menghindar, adilah, bermakna adilah, menghindar, mengelip atau berkelip dari dua sisi, yaitu taksir dan mujawazah. Qala ta'ala, Allah firmankan, والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Qawam, kata Allah SWT, dan orang-orang yang termasuk ibadur rahman, hamba-hamba Allah SWT, yaitu orang-orang yang apabila mereka berinfak lam yusrifu wa lam yaqturu, mereka tidak melampaui batasan, walam yaqturu, dan mereka tidak kikir, tidak bakhil ya, dalam mengeluarkannya. Tapi sedang-sedang saja. Wa kana baina dzalika qawama, nyatalah di antara itu tegak istiqomah di antara melampaui batasan, yusrifu, dan di antara kurang. Sedang-sedang saja ketika mereka berinfak. Tayyib. Tuan ibadur rahman, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan telah mengambil jalan tengah. Tanya. Dan tentunya dalam hal ini maqamnya lain. Beda dengan antum mendengar hadis yang Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu mendermakan, menginfakkan seluruh hartanya. Dan beda pula maqamnya ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu mendermakan, menginfakkan setengah hartanya. Itu bukan hal ini pembahasannya. Mereka orang-orang yang sampai pada derajat iman yang sangat tinggi. Tanya. Tawakal mereka yang kuat pada Allah SWT. Maka termasuk terpuji pula di antara hamba-hamba Allah SWT, wa kana baina dzalika qawama, yang pertengahan, tidak kurang dan tidak melampaui batas, sedang-sedang saja. Dan itu sesuai dengan tabiat basyariyah, ya, tabiat manusia inginnya yang pas ya. Saya mau hidup pas-pasan, ya, serba pas. Buat listrik pas, buat kendaraan pas, pas ada ya, pas-pasan ya. Tidak kurang, tidak lebih. Itu tabiat manusia, inginnya yang pas. Pakai baju yang pas. Kalau panjangnya dipotong saya, celana demikian ya. Apa saja tabiat manusia, kesenangannya untuk yang pas. Tanya. Kurang dan juga tidak melampaui batas. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah firman di surat Al-Maidah, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti, di surat Al-Isra. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti, dan jangan kau jadikan tanganmu maghlulah, terbelenggu. Ini sebagai kinayah, ungkapan dari orang yang bakhil, yang kikir. Ya, tangannya terborgol, terbelenggu. Artinya apa? Tidak mau ngasih ya, tidak mau memberi. Seperti orang yang tangannya dalam keadaan terbelenggu, terikat, enggan untuk mengulurkan tangannya. Maka Allah SWT tegur, wala tajaliyadaka maghlulah ila unuqik, dan kau jadikan tanganmu ini terbelenggu ke leher. Seperti ini ya, seperti tawanan perang. Lanjut. Ini jadi kinayah orang-orang yang bakhil. Demikian pula wala tabsutha kullal basti, dan jangan engkau membentangkannya dengan terbentang luas. Apa namanya orang yang seperti ini? Bro-broan, kalau di Sunda namanya bro-broan. Ya, serba dikeluarkan semua. Kelabahan. Hah? Kelabahan. Kelebihan. Ya, kalau bahasa Jawa perlu bacanya. Kelebihan. Ini wong Tegal ini. Saya untuk bes. Jadi orangnya terlalu mudah ya, dalam memberi, sehingga sampai pun orang yang minta buat maksiat diberi, orang yang mau berbuat untuk perbuatan dosa dibantu. Kenapa? Karena terbentang dengan luas. Pikirannya yang penting memberi, yang penting beramal. Tanya. Maka Allah tegur, jangan seperti orang yang bakhil, yang enggan mengulurkan tangannya, dan jangan orang yang mengeluarkan dengan mudah, tidak mau berpikir dalam perihal apa, dalam perkara apa dia memberi, dia berinfak, dia bersedekah. Maka hendaklah wa kana baina dzalika qawama, menempuh jalan tengah. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah SWT firmankan di surat Al-A'raf, wa kulu washrabu la tusrifu, makan dan minumlah kalian dan jangan melampaui batasan. Di sini Allah SWT perintahkan untuk makan, silakan kalian makan, silakan kalian minum, tetapi kata Allah wa la tusrifu, jangan melampaui batasan ya. Jangan serba dimasukkan, serba diminum. Kan Allah perintahkan kita untuk makan katanya, untuk minum. Tapi ingat itu ada batasannya, wala tusrifu. Jangan melampaui batasan. Fa in kana la budda fihi, kalaupun mesti harus kita makan atau harus kita minum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa thuluthu lit'am wa thuluthu lisyarab wa thuluthu lilhawa. Kendati pun mesti untuk kita makan atau kita meminumnya, ingat terserumlah sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk air, sepertiganya untuk udara. Wala tusrifu, tidak melampaui batasan. Jangan sampai apa, kanan sudah penuh, balik kiri, dipenuhi kiri, kanan kiri sudah penuh, tengah terisi semua, sampai apa, tidak bisa berdiri, megah-megah istilahnya, mau berdiri repot napasnya, sesek, sudah penuh kanan kiri tengah. Wala tusrifu, jangan melampaui batasan. Sudah tahu ini mau melampaui batasan, dibuka kancingnya atau dilonggarkan tali celananya, kenapa, supaya masuk katanya, padahal sudah enggak masuk. Wala tusrifu, jangan melampaui batasan. Nanti pun hal itu mungkin nisbi ya. Nisbi, yang gemuk dan yang kurus tentunya beda kan ya. Jangan sampai antum berdalil ke yang gemuk, wala tusrifu, jangan melampaui batasan, karena antum mengambil cuma 2 centong. Tapi yang gemuk mah boleh jadi 4. Ini sesuai dengan porsinya. Dan masing-masing orang akan mampu yang menyesuaikan kadarnya seperti apa, ya, itu kembalinya kepada masing-masing. Ya, sehingga jangan memaksakan diri. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wad-dinu kulluhu baina hadaini tarfain. Sehingga agama kita ini, agama Islam semuanya dibangun di antara dua sisi ini. Ya, di antara tafrid dan ifrad. Balil Islam qasadun bainal milali. Bahkan justru Islam adalah qasad, pertengahan di antara agama-agama yang ada. Itu lihat dan sudah kita baca di awal bagaimana bentuk pertengahannya Islam bainan nasara wal yahud, di antara nasara dan yahudi. Wasunnatu qasadun bainal bid'i, demikian pula yang namanya sunnah, pertengahan di antara berbagai macam kebid'ahan dengan berbagai macam jenisnya. Wa dinullahi bainal ghali fihi wa jafi anhu, dan yang namanya agama Allah di antara melampaui batasan dan kurang darinya. pertengahan. Walibihi melampaui batasan, wajabianhu kurang. Maka di antara itu. Qala hafizallahu ta'ala wa kadzalikal ijtihad. Demikian pula ijtihad huwa badlul juhdi fi muwafaqatil amri. Adapun ijtihad, kata Syekh, seolah-olah Syekh di sini tadi menekankan ucapan Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud yang kita sebutkan, al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Yang namanya ijtihad adalah badlul juhdi, mengerahkan kemampuan, mengerahkan daya upaya fi muwafaqatil amri, supaya sesuai dengan urusan tersebut, dengan perkaranya. Bagaimana upaya-upaya, usaha-usaha agar sesuai dengan perkara yang sedang dihadapi. Walghuluwu mujawazatuhu wa ta'dihi. Adapun ghulu, yaitu melampauinya, melewatinya, itu ijtihad. Yang namanya ijtihad adalah upaya, usaha bagaimana untuk tepat, sesuai dalam perkaranya. Tetapi yang namanya ghulu, melampaui batas dan melewatinya, keluar garis, keluar kadarnya, keluar porsinya, ya, keluar batasannya. Wa ma amara Allahu bi amrin illa wa lisyaitani fihi nazghatan. Dan tidaklah Allah SWT perintahkan dengan suatu perintahnya melainkan syaitan memiliki dua alat yang akan menggerincirkan dan membinasakan manusia. Fa imma ila ghuluwin wa mujawazatin. Senjata yang pertama yang digunakan oleh syaitan ketika Allah perintahkan dengan perintahnya kepada manusia, imma ila ghuluwin wa mujawazatin, boleh jadi menggelincirkan manusia sehingga terjatuh ke dalam ghulu dan mujawazah, melampaui batasan. Wa imma ila tafritin wa taqsirin, dan boleh jadi menggelincirkan manusia kepada bersikap kurang dan meremehkan. Itu dua senjata syaitan ketika Allah perintah kepada hamba-hambanya. Bagaimana upaya syaitan untuk menggelincirkan manusia supaya mereka melampaui batasan atau supaya mereka kurang. Tidak senang syaitan menyaksikan manusia melaksanakan perintah Allah dengan tepat, pas, ya, dengan sesuai. Mereka berupaya untuk menggelincirkannya, baik dengan bersikap kurang ataupun lebih. Wahuma afatani, dan keduanya sebagai penyakit. Ya, keduanya adalah penyakit, baik itu penyakit ghulu ataupun tafriq. La yukhallisu minhuma fil i'tiqadi wal qasdi wal amali, tidak akan selamat dari kedua penyakit tersebut, yaitu penyakit melampaui batasan dan penyakit bersikap kurang dalam suatu urusan, meremehkan dalam suatu urusan, baik itu dalam bidang akidah ataupun hati, qasad, niat, ya, ataupun amal. Illa man masya khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak akan selamat dari kedua penyakit, yaitu ghulu dan tafriq, yang disiapkan oleh syaitan. Bagaimana syaitan mengajak seseorang selamat dari tafriq, dijatuhkan ke dalam ghulu. Seseorang selamat dari ghulu, tidak terjatuh ke dalam melampaui batasan, terjatuh ke dalam kafir. Itu upaya-upaya syaitan. Maka tidak akan selamat dari dua penyakit ini kecuali orang-orang yang berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti mereka menapaki, menelusuri, menjalani jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka akan selamat. Wa taraka aqwalan nasi wa ara'ahum lima ja'a bihi, dan yang akan selamat dari kedua penyakit perangkap syaitan yaitu orang yang meninggalkan ucapan-ucapan manusia dan pendapat-pendapat mereka demi untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ja'a bihi, dalam rangka mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan ucapan-ucapan manusia, pendapat-pendapat manusia ketika hal itu bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi wasallam. Bagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menasihatkan kepada kita, iyyaka wa ar-ra'ar rijal. Hati-hati kamu dari pendapat-pendapat manusia, dari ucapan-ucapan manusia. Tanya. Ketika tentunya pendapat-pendapat ini menyisihi Allah SWT dan Rasulnya. Wa in rafatukan nas, meskipun manusia menolak engkau semua, maka tetap engkau istiqamah di atas sunnah. Iyyaka wa ara ar-rijal, rijal wa in zakhrafuhu bil qaul, ya, meskipun mereka tentunya menghiasi dengan ucapan-ucapannya, membuat indah, membuat bagus dengan ucapan-ucapannya sehingga orang mendengarnya seperti baik, seperti bagus, tapi ternyata itu semua adalah zakhrafuhu bil qaul, ucapan yang diindah-indahkan, ucapan-ucapan yang dikemas untuk menipu manusia. Ini orang yang selamat. Ya, mereka siap dan rela meninggalkan pendapat-pendapat dan ucapan-ucapan manusia lima ja'a bihi, untuk menempuh, untuk melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi wasallam. La man taraka ma ja'a bihi li aqwalihim wa ara'ihim. Bukan orang yang meninggalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ucapan-ucapan mereka dan pendapat-pendapat mereka manusia. Tidak. Ya. Jadi bukan orang-orang yang merelakan sunnah Rasul dibuang kemudian mengikuti pendapat manusia, tetapi mereka adalah yang akan selamat ini yang membuang ucapan-ucapan manusia kemudian mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi alaihi wasallam. Yang kebanyakannya di zaman kita kebalikannya ini, yang kedua, mereka membuang sunnah Nabi mengambil ucapan manusia. Wahadani maradani al-khatarani qad istaulaya ala aktsari bani Adam. Dan kedua penyakit yang berbahaya ini, ya, penyakit kronis, qad istaulaya ala aktsari bani Adam, keduanya telah bercokol, ya, telah menggerogoti kepada kebanyakan manusia, penyakit gulung wa tafriq, senang untuk melampaui batasan dan senang untuk bersikap yang kurang. Walihada hadharu salafu minhuma ashadda tahdhiri. Oleh karena itu para pendahulu kita salafun salih memperingatkan dari dua penyakit yang berbahaya ini, yaitu penyakit melampaui batasan dan meremehkan dalam syariat dengan peringatan yang keras. Wa khawwafu man buliya bi ahadihima bil halak. Dan mereka memberikan rasa takut, memberikan ancaman bagi orang yang diuji sehingga terjatuh ke dalam salah satu penyakit yang berbahaya tersebut dengan kebinasaan. Ini bagaimana salafus salih berupaya untuk memperingatkan dan membuat manusia takut ketika terjatuh ke dalam salah satu dari dua penyakit yang berbahaya ini. Wa qad yajtami'ani fi syakhsil wahidi, dan terkadang kedua penyakit tersebut terkumpul pada seseorang. Ada yang hanya salah satunya saja, ya, karena itu adalah upaya syaitan, dan syaitan pun tentunya apa? Berandai-andai manusia itu terjatuh ke dalam dua-duanya, ya, melampaui batas dan kurang. Itu yang tentunya yang diharapkan oleh syaitan. Tapi tadi ada kalanya manusia tersesatnya ke dalam melampaui batas saja, dan ada pula ke dalam bersikap kurang saja. Maka tatkala kedua penyakit ini terkumpul pada diri seseorang, ada pada dia sikap melampaui batas dan kurang meremehkan dalam syariat ini, kama huwa halu aktsaril khalqi, sebagaimana hal itu kebanyakan makhluk ini manusia, yakunu muqassiran mufarritan fi ba'di dinihi, yang mana mereka kurang dan bersikap melampaui batasan dalam sebagian agamanya, ghalian atau muqassiran mufarritan fi ba'di dinihi, mereka kurang dan meremehkan dalam agamanya, ghalian mutajawazan wa ghalian mutajawizan fi ba'dihi, dan pada sebagian yang lainnya mereka melampauinya. Wal mahdi man hadahullah, dan orang yang mendapatkan petunjuk, al mahdi yaitu orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terjatuh ke dalam kurang, ya, meremehkan dan tidak melampaui batasan dalam agama ini, tapi dia senantiasa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbani ala hadhihi as-simati anna salafiyyin yanbuduna tashadduda wa tanattu'a wal ghuluwa, maka dibangun di atas ciri ini bahwasanya ahli sunnah salafiyin senantiasa menempuh jalan tengah, jalan pertengahan, maka salafiyin senantiasa yanbudun, mereka menghilangkan, membuang jauh-jauh atas syaddud, sikap keras, wa tanattu' wal ghuluw, sifat melampaui batas, berlebih-lebihan. Ya, tanattu' berlebih-lebihan, wal ghuluw melampaui batas. Salafiyin berusaha untuk menghilangkan itu semua, tidak terjatuh ke dalam tasyaddud, keras yang bukan pada tempatnya, keras yang bukan syariat. Beda kalau hal itu sesuai dengan syariat. Sebagian orang menuduh, kamu salafi keras katanya. Ya. Ketiga, salafiyin tidak membolehkan ini dan itu. Dianggapnya apa? Kamu keras, kamu tasyaddud, tidak ada riful lin, tidak ada kelunakan. Padahal ketika kita mengatakan ini enggak boleh, itu enggak boleh, enggak bolehnya bukan karena kita yang tidak membolehkan, tapi Allah SWT dan Rasulnya. Tapi sebagian mereka, sebagian manusia menganggapnya kamu keras, ya, tasyaddud. Ini sebagian yang difitnahkan oleh salafiyin, ya, sehingga terkenal sebagai jamaah keras katanya. Ya. Tiranda. Hah? Tiranda. Jamaah yang tidak bisa digoyang-goyang, tidak bisa dikelikiti. Padahal ingat tadi, tidak dikatakan keras kalau dia istiqomah di atas syariat. Tapi kalau dia mengatakan ini enggak boleh, itu enggak boleh, sementara Allah dan Rasulnya membolehkan, baru yang seperti ini dikatakan tasyaddud, keras. Dan berupaya untuk menghilangkan tanattu', ya, sikap berlebihan, walau gulu dan melampaui batas. Wallahu ta'ala a'lam. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.